الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فإخواتي في الله حفظني وحفظكم الله kita melanjutkan kembali pembahasan kitab tauhid di mana kita telah masuk pada bab ma jaa fil law, bab tentang dalil-dalil yang warid yang menjelaskan tentang masalah law, yaitu seandainya. Wa sabaqa al bayan, begitu pula telah lalu pembahasan penjelasan bahasanya kalimat law, ucapan seandainya, apabila ucapan ini yusta'mal, digunakan li'tirab ala qadarillah atau ala syar'illah subhanahu wa ta'ala, apabila digunakan untuk memprotes, tidak setuju, menentang takdir atau syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka ucapan yang seperti ini dilarang. Karena yang wajib bagi seorang hamba ketika Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan suatu hal padanya, musibah, yang wajib adalah berserah diri, pasrah dan bersabar terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang menimpa kepada dirinya, walaupun itu berupa musibah. Karena dalam setiap ketentuan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala pasti mengandung hikmah, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala dipuji atas keputusan-keputusannya. Begitu pula bahkan dalam hal-hal yang kita rasa itu berat bagi kita, musibah, pasti ada hikmah di dalamnya. Baik itu Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada seorang yang diberikan padanya musibah kebaikan, dia ketika bisa menghadapi musibah tadi dengan sabar, la yatasakhat, tidak berkeluh kesah, tidak menentang, dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ganjaran, balasan yang baik, dan Allah subhanahu wa ta'ala membalas orang-orang yang bersabar dengan pahala yang tidak terhitung, pahala yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, atau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan ujian, cobaan, musibah padanya. Dan di mana ketika musibah tersebut dihadapi dengan sabar, maka dia akan mendapatkan ajr wa thawab minallahi subhanahu wa ta'ala. Adapun ucapan lau, seandainya ketika mendapatkan ujian musibah, misal seorang ketika usaha berdagang, dia telah mengeluarkan segala macam bentuk kemampuan yang dia miliki. Dia bertanya, dia belajar, dia meneliti, dia mengeluarkan modal, dia banting tulang, qadarullah. Ternyata misal usahanya gulung tikar, usahanya gagal, usahanya bahkan bangkrut dan rugi. Maka dalam kondisi yang seperti ini, tetap seorang muslim diwajibkan untuk bersabar, tidak berkeluh kesah, tidak mengucapkan ucapan-ucapan semisal lau, wahai seandainya saya ini tidak usaha di sini, duhai seandainya saya tidak menitipkan modal ke orang itu, Duhai seandainya saya jualannya bukan di daerah sini, maka tentunya saya tidak akan gagal. Maka tentunya usaha saya laris. Maka tentunya saya tidak akan tertipu. Maka ucapan-ucapan yang seperti ini tidak boleh. Ucapan-ucapan yang seperti ini tidak boleh. Karena seakan-akan ucapan yang seperti ini mengesankan bahwasanya dia mampu, dia bisa menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia bisa merubah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan dengan ucapan seandainya. Padahal apa yang terjadi pada dirinya itu sudah terjadi, dan apabila sudah terjadi menunjukkan bahwasanya hal tersebut memang sudah Allah takdirkan. Memang sudah Allah tentukan. Dan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin berubah. Maka orang yang mengucapkan seandainya saya begini, seandainya saya begitu, dengan maksud seakan-akan ingin atau bahkan bisa merubah hasil yang ada, maka ini adalah ucapan yang diharamkan dan bertentangan dengan kesempurnaan tauhid seorang. Karena min kamali tauhid, di antara bentuk kesempurnaan tauhid adalah ketika seorang ditimpa musibah, ditimpa ujian, dia bersabar, dia menerima, dia yakin bahwasanya itu semua adalah ketentuan dari Allah, dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmahnya. Tidak akan mungkin salah. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan demikian dan demikian. Naam. Wa inna ma qaulul mu'min, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, idza asabatuhum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apabila ditimpa kepada mereka musibah, mereka mengatakan innalillah, kita semua ini milik Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kita semua ini milik Allah, maka boleh bagi Allah Subhanahu wa taala melakukan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, termasuk ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sesuatu yang berat, pedih, kita rasakan musibah. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki berupa harta ketika ditakdirkan dicabut, hilang, kecolongankah, terbakarkah, jatuhkah, rusakkah? Innalillah, kita semua ini dan segala macam yang diberikan kepada kita semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah. Begitu pula ucapan lau ini juga diharamkan ketika dimaksudkan dengannya i'tirab ala syar'illah Subhanahu wa taala. Ketika dimaksudkan dengannya seakan-akan menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ucapan orang-orang munafikin yang mereka menggembosi kaum mukminin yang berjihad fi sabilillah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, yaqulun law kana lana minal amri syai' ma qutilna hahuna. Mereka mengatakan, yakni orang-orang munafikun yang berusaha dan berupaya menggembosi jihad, menentang syariat jihad, yang di mana itu telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mengatakan lau kana lana minal amri syai, kalau kita bisa memiliki sesuatu, yakni kita bisa berbuat sesuatu, kita punya pendapat, kita bisa ngasih masukan, kita bisa ini, kita bisa itu, makutilna hahuna, kita tidak akan mungkin terbunuh di sini, tidak akan mati konyol. Yakni maksud mereka adalah ketika dalam perang Uhud memakan banyak korban dari kalangan kaum muslimin, sebagian orang-orang munafikin mereka menggembosi, duhai seandainya jihad itu tidak dilaksanakan, duhai seandainya kita ini boleh memberikan masukan, tidak harus Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita. Kalau kita boleh bisa memerintah, kita kasih masukan, kita mengarahkan, Mereka mengatakan makutilna hahuna. Maka niscaya kita tidak akan terbunuh di sini, mati konyol. Menurut anggapan mereka. Maka ucapan seperti ini adalah ucapan lau, seandainya. Dan digunakan untuk seakan-akan menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, menentang jihad fisabilillah yang sudah ketika itu Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Nah, maka ketika ucapan-ucapan seperti ini bertentangan dengan al-istislam, berserah dirinya seorang muslim, seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala syara'an wa qadaran, baik itu secara syariat berserah diri menerima syariat Allah Subhanahu wa taala atau qadaran ataupun ketentuan Allah, menerima takdir Allah, bersabar, maka ucapan ini dilarang. Nah, seandainya. Tapi kita baca al-adillah yang dibawakan oleh al-musannifu rahimahullahu taala fi hadzal bab. Qala al-musannifu rahimahullahu taala babun ma ja fil law. Sebuah bab dalil-dalil yang warid berkaitan dengan ucapan lau, seandainya. Wasabaqa at-tafsir bidzalik, dan telah berlalu rincian hukum berkaitan dengan ucapan lau. Wa qaulullahi ta'ala yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka orang-orang munafikun mengucapkan lau kana lana minal amri syai, duhai seandainya kita ini bisa mengatur, bisa memerintah, makutilna hahuna, maka niscaya kita tidak akan terbunuh di sini. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menukilkan ucapan orang-orang munafikun yang sebagaimana kita jelaskan berusaha menggembosi, berusaha menentang dan tidak setuju dengan adanya syariat jihad. Terutama dan secara khusus ketika ada kesempatan melihat jumlah korban dari kalangan kaum muslimin pada perang Uhud banyak sekali. Banyak sekali. Maka muncullah kesempatan untuk mereka mulai menggembosi dan mulai menjatuhkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza sya'nul munafiqin, dan seperti inilah ciri-ciri orang-orang munafikin. Mereka kalau melihat kesempatan untuk bisa menjatuhkan Islam, menjatuhkan kaum muslimin, mendiskreditkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka lakukan walaupun mereka seakan-akan ber-KTP ataupun mereka beridentitas sebagai muslim. Namun di dalam kalbu mereka menyimpan kemunafikan, kebencian terhadap al-Islam. Dan itu terkadang nampak di dalam lafadat lisanihim. Ketika lidah-lidah mereka itu keceplosan, tergelincir, muncul statement, muncul ucapan-ucapan yang seakan-akan menyudutkan, seakan-akan menyerang, seakan-akan menjatuhkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan lau kana lana minal amri syai. Kalau kita ini bisa memerintah, kita bisa mengatur, kita bisa mengasih masukan, kita bisa mengarahkan, membimbing, dan tidak terjadi perang ini, makutilna hahuna, maka niscaya kita tidak akan terbunuh di sini. Nah, menurut mereka bahwasanya syariatul jihad ini adalah syariat yang tidak pas, tidak selayaknya diadakan. Dan mereka menentang. Tapi ketika mereka adalah orang-orang munafikun, orang-orang yang tidak mungkin untuk menampakkan kekufuran mereka, tidak mungkin untuk menampakkan asli dari bentuk mereka, maka mereka kita seter bil Islam, mereka menutupi diri seakan-akan mereka muslim. Tapi terkadang hal tersebut nampak dari ucapan-ucapan mereka yang sering menyudutkan, ucapan-ucapan mereka yang sering menjatuhkan. Nah, Pada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam wujud al-munafiqun. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada yang namanya orang-orang munafiqun. Wala nadun, dan jangan kita anggap bahwasanya orang-orang munafiqun itu hanya ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal fi zamanina sebagaimana kata para ulama aktsar wa aktsar. Orang-orang munafiqun di zaman kita aktsar wa aktsar. Yang mereka yatasattaruna bil Islam, yang mereka itu seakan-akan berbaju Islam, tapi dalam statement mereka adalah statement-statement yang menjatuhkan, statement-statement yang menghancurkan dan berusaha menyudutkan al-Islam wal muslimin. Bahkan pada ucapan-ucapan mereka nampak kekufuran. Nampak ucapan-ucapan kufur billahi azza wa jalla. Salah satunya di antara yang terucap oleh orang-orang seperti itu mengatakan secara makna bahwasanya boleh bagi kita itu menyembah Nabiullah Isa waliyadu billah zahiran, secara zahir saja, tapi secara batin kita itu kita sedang menatap Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan bahwasanya boleh bagi kita menyembah Nabiullah Isa zahiran, secara zahir, tapi batin kita seakan-akan menatap kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kullu syai' wallah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu itu merupakan perwujudan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada antara khaliq dan makhluk. Al-khaliq wal makhluk, al-makhluq wal khaliq. Pencipta itu adalah makhluk, makhluk itu adalah pencipta, sesuatu yang satu bagian. Sehingga dari sini muncul ucapan-ucapan yang aneh, nyeleneh. Bahkan bisa dikatakan dihukumi ucapan ini ucapan kufur. Barang siapa yang mengatakannya fahuwa kafir. Yang menyatakan boleh untuk kita menyembah Nabiullah Isa. Dan ini adalah ucapan yang diucapkan juga oleh salafnya. Dari kalangan orang-orang yang yata'atsar bi ilmil kalami wal mantik. Orang-orang yang terpengaruh dengan pelajaran ilmu kalam wal mantik. Sampai tercampur pada dirinya, terdoktrin pada dirinya, akidah wahdatil wujud. Segala sesuatu itu adalah perwujudan dari Allah Subhanahu wa taala. Laisa hunaka al-khaliq wala makhluk. Tidak ada yang namanya khaliq, tidak ada yang namanya makhluk. Semua itu adalah khaliq, semua adalah makhluk. Semua itu satu. Naam. Dan ini memang ucapan yang diucapkan oleh salafnya dia. Dari kalangan seperti Ibnu Arabi, Al-Farabi, Al-Tilmisani, dan yang selainnya dari orang-orang yang memiliki akidah kufur. Naam. Akidah ittihadiyah atau wahdatil wujud. Wala syak, ucapan yang sepertinya adalah ucapan kufur. Wa man qala bihi fa huwa kafir. Nah. Tapi kita kembali ke pembahasan pada ayat ini, asy-syahid dari ayat ini yang berkaitan dengan al-bab. Di mana pada ucapan ini Allah Subhanahu wa taala menukilkan ucapan orang-orang munafikun. Ketika mereka mengucapkan lau, seandainya, duhai seandainya kalau kita bisa memerintah, bisa mengatur, tidak akan terjadi yang namanya banyak korban, jatuh korban di dalam peperangan ini. Tidak usah, harusnya tidak usah ada jihad-jihad. Memakan korban. Nah, maka syahid dari ayat ini yang berkaitan dengan bab. Ucapan lau ini adalah ucapan yang madmum, terlarang. Karena ini adalah ucapan orang-orang munafikun. Di mana orang-orang munafikun menggunakan ucapan ini li'tirab ala syar'illah. Untuk menentang, untuk memprotes dan menunjukkan ketidaksetujuannya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian yang berikutnya, qala musannifu rahimahullahu taala wa qawlu, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina qalu li ikhwanihim وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka, orang-orang yang mengucapkan kepada saudara-saudara mereka, dan tidak ikut berperang, lau ata'una ma kutilu. Lau ata'una ma kutilu. Kalau seandainya mereka itu mendengar kami, mentaati kami, menuruti ucapan kami, makutilu, maka niscaya mereka yang ikut perang itu tidak akan mati. Maka di dalam ayat ini pun semakna dengan ayat yang sebelumnya. Namun pada ayat ini mengesankan atau menunjukkan bahwasanya ucapan mereka dari kalangan orang-orang munafik pun yang tidak ikut berperang, berjihad fisabilillah subhanahu wa ta'ala, dan melihat banyak korban di kalangan kaum muslimin, mereka mengatakan, lau ata'una ma qutilu, duhai seandainya. Kalau mereka mendengar ucapan kami, nurut sama kami, tidak ikut perang, seperti kami ini, tinggal di tempat-tempat kita, ma qutilu, maka niscaya mereka tidak akan terbunuh. Maka ucapan ini adalah ucapan yang terlarang, ucapannya orang-orang munafikin. Mereka seakan-akan mengatakan bahwasanya, kalau seandainya, mereka itu tidak ikut perang berjihad, tidak akan ada yang namanya kematian. Padahal yang namanya kematian itu sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala membantah ucapan-ucapan semisal mereka ini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Qul fadara'u an anfusikumul maut in kuntum shadiqin. Katakan jawab terhadap ucapan-ucapan mereka ini. Fadara'u an anfusikumul maut. Coba kalian itu halangi dari diri-diri kalian untuk kematian. Yang namanya kematian itu pasti datang kepada kalian. Kalau kalian merasa bisa untuk menghalangi kematian yang sudah mati, yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk gugur di medan perang, dan itu sudah menjadi ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin bisa dirubah. Tidak mungkin bisa diprotes. Tidak mungkin engkau dengan segala macam bentuk upaya untuk merubahnya. Katakan, kata Rasul, kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasul, fadra'u anfusikum al-maut. Katakan kepada mereka, coba kalian halangi, coba kalian berusaha menghalangi dari diri kalian kematian. Kalau kalian bisa, seakan-akan itu bisa mengatur kematian, coba kematian kalian itu kalian halangi. Kalian tidak mati. Tidak akan mungkin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang memiliki nyawa, pasti akan meninggal. In kuntum shadiqin. Kalau kalian itu betul-betul jujur. Nah. Maka ayat ini syahidnya yang berkaitan dengan bab ucapan ini adalah ucapannya orang-orang munafikin, yaitu ucapan lau, ucapan seandainya yang digunakan untuk i'tirad ala qadarillah subhanahu wa ta'ala, yang digunakan untuk menentang, protes terhadap ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk di antaranya adalah kematian. Nah. Kemudian yang berikutnya, qala al-musannifu hafizahullah rahimahullahu ta'ala, وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. Dan di dalam hadis yang sahih, yakni diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk." Bersemangatlah terhadap perkara-perkara yang mendatangkan kemanfaatan untukmu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jazan, dan janganlah engkau merasa lemah, malas. Wa in asabaka syai'un, namun apabila menimpamu satu hal, fala taqul, maka janganlah sekali-kali engkau mengucapkan lau anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Duhai, seandainya kalau saya berbuat seperti ini, tentunya yang terjadi adalah demikian dan demikian. Walakin kul, namun yang betul adalah engkau mengucapkan qadarullah wa masyafa'al. Ini adalah ketentuan dari Allah, dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, pasti Allah lakukan. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala kerjakan. Fa'inna lau, karena sesungguhnya kalimat lau, seandainya, ucapan seandainya, taftahu amal syaitan, itu membuka perbuatan-perbuatan syaitan. Maka di dalam hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada kita sikap kita di dalam berjalan, di dalam berusaha, di mana di dalam syariat kita diperintahkan untuk seorang muslim itu berikhtiar, berusaha, produktif, tidak berpangku tangan. Begitu juga disertai dan diiringi dengan i'timad Allah subhanahu wa ta'ala, berserah diri, menyandarkan segala macam urusan, menyandarkan hasilnya, menyerahkan keputusannya, apapun hasilnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada ucapan Rasulullah s.a.w. ihris ala mayanfa'uk, bersemangatlah pada perkara-perkara yang memberikan kemanfaatan kepadamu. Maka pada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini terdapat faedah, yaitu wajibnya kita untuk berikhtiar, berusaha. Karena seorang yang yahris, seorang yang bersemangat, pasti akan berupaya semaksimal mungkin, semampu yang dia bisa. Dan inilah ikhtiar, orang itu berusaha. Tidak mungkin orang dikatakan semangat ketika orang itu diam saja. Orang itu tidak bergerak. Orang itu tidak mau berusaha. Tidak mungkin. Yang namanya orang semangat, ihris, semangatlah, pasti berusaha. Maka pada ucapan atau pada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihris ala mayanfauk, bersemangatlah engkau, terdapat padanya perintah untuk kita berikhtiar, dan Islam memerintahkan kita menjadi insan yang selalu berusaha dalam setiap perkara. Dalam setiap perkara. Yaitu pada perkara-perkara yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ala ma yanfa'uk, pada perkara-perkara yang memberikan kemanfaatan kepadamu. Dan ini sifatnya umum. Sifatnya umum. Baik itu dalam kemanfaatan duniawiyah, memberikan kemanfaatan duniawiyah, bagus untuk kesehatannya, misalnya olahraga, menjaga pola makan, mengatur waktu istirahat. Ini perkara yang bermanfaat bagi dirinya dalam hal duniawi, dalam hal kesehatannya. Maka seorang yang ingin diberikan Allah subhanahu wa ta'ala umur panjang, fisik yang sehat sampai tua, bugar, maka harus ada ikhtiarnya, diantaranya seperti tadi, menjaga kesehatannya, baik itu berupa olahraga ataupun menjaga pola makannya, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, menghindari makanan-makanan yang bisa membahayakan dirinya. Begitu pula mengatur waktu istirahatnya, tidak selalu memforsir tubuhnya, memaksakan tubuhnya. Ini membahayakan. Nah, sehingga dalam urusan duniawi, ma yanfa'uk ini masuk di dalam perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ma di sini adalah isim mausul. Isim mausul yang dimana dalam kaidah usul fiqh, di antara sighatul 'am, di antara konteks-konteks yang menunjukkan keumuman itu adalah al-asma al-mausulah. Isim-isim mausulah seperti alladhi, alladhina, allati, allati, au allawati, atau yang isim mausul yang ghairu ma'qul seperti ma atau man. Ini semua menunjukkan umum. Dan pada ucapan Rasulullah SAW di sini, ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah engkau pada hal-hal yang memberikan kemanfaatan kepadamu. Ma di sini adalah isim mausul. Dan isim mausul itu dalam ilmu usul fikih itu yufidul umum. Yufid al-umum. Sifat umum. Sehingga kata para ulama di antara Nusaini rahimahullah ta'ala, perkara-perkara yang memberikan manfaat kepadamu di sini mencangkup al-umur duniawiyah wa diniyah. Perkara-perkara yang sifatnya duniawi, baik untuk perkara-perkara dunianya, lebih-lebih lagi dan secara khusus adalah perkara agamanya. Nah, dan ini adalah hakikat tawakul, dan ini adalah hakikat dari tawakal seorang masalan ingin mendapatkan rizki. Maka yang namanya ingin mendapatkan rizki, terutama yang barokah, pasti ada usahanya, pasti ada jalannya, pasti ada ikhtiarnya. Tidak mungkin seorang itu berdiam diri, berpangku tangan, kemudian mengharap barakallahu fikum keluarga atau rizki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin. Begitu pula dalam urusan diniyahnya, dia menginginkan masalah anak-anak soleh. Maka dalam pembentukan melahirkan anak-anak soleh itu ada usaha, ada sebabnya. Maka seorang diperintahkan untuk bersemangat untuk meraih hal-hal yang dapat mencapai padanya kesolehan anak. Di antaranya adalah untuk membentuk kesolehan anak, dia memberikan contoh pada anaknya. Bagaimana menjadi orang yang soleh. Orang yang macam semangat di dalam talabul ilmi. Semangat di dalam membaca Al-Quran. Semangat di dalam ibadah sholatnya, qiyamul lailnya, as-siyam. Kita semua ingin, kita semua tidak akan ada yang ingin anaknya jadi anak-anak soleh, waliyadubillah. Kita semua ingin jadi anak-anak kita adalah anak-anak soleh. Namun itu ada usahanya. Ada ikhtiarnya. Di antaranya adalah kita memberikan contoh kepada anak-anak kita. Dan itu adalah di antara sebab yang paling kuat. Sebab yang paling kuat munculnya anak-anak soleh adalah kesolehan ayah-ayahnya. Kesolehan umi-uminya. Nah, ingin mendapatkan anak-anak yang barakallahu fikum semangat baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka dia juga mencontohkan semampu dirinya, nampakkan kepada anak-anaknya bahasanya, oh dirinya di waktu-waktu yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala padanya, dia membuka Al-Quran, dia membuka mushaf, dia membaca semampu dirinya, dia menghafal sekuat apa yang dia bisa. Dia contohkan bahasanya abahnya, uminya juga menghafal Al-Quran, menyuruh untuk semangat belajar, semangat menghafal Al-Quran, hafalannya mau ditingkatkan. Maka dia sendiri mencontohkan, nih, abahnya seperti ini, nih, uminya seperti ini. Dia melihat, dia mencontoh. Tayyib. Dan disebutkan oleh para ulama una, bahwasanya tawakul, yakni tawakal seorang itu mencakup dalam urusan duniawiyahnya ataupun urusan diniyahnya. Yakni seorang berusaha, berikhtiar dan beriktimad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencakup dalam urusan-urusan duniawi. Dan ini yang paling banyaknya. Dan ini yang paling banyaknya. Seorang masalah tersering melihat status, melihat ucapan-ucapan, melihat motivasi-motivasi ketika berusaha mencari rezeki tawakal kepada Allah, berusaha. Kemudian hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sering kita dapati seperti ini. Namun tawakalnya as-sadiqin, tawakalnya orang-orang yang siddiqin, bahkan orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang sampai pada puncak keimanan ba'dal anbiya, setelah para nabi dan para rasul, mereka bertawakal tidak semata-mata dalam urusan duniawi mereka, masalah ma'isyah mereka, bahkan mereka bertawakal dalam urusan agama mereka. Kaif seorang itu bertawakal dalam urusan agama mereka, sebagaimana ketika kita ingin mendapatkan rizki yang melimpah, rizki yang halal, pasti berusaha dan diiringi dengan doa dan i'timad Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula dalam urusan agamanya, ketika seorang dan kita semua seperti itu, ingin bahwasanya kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fil firdausil a'la, maka itu semua ada usahanya, ada sebabnya, ada ikhtiarnya, ada amalan-amalan yang mau tidak mau harus dia laksanakan, mau tidak mau harus dia kerjakan, dan ada perbuatan-perbuatan, perangai-perangai yang mau tidak mau dia harus tinggalkan untuk mendapatkan hasil yang dia inginkan. Kita pasti di dalam setiap doa kita, entah kita bainal adzanain, seperti antara kedua adzan, atau ketika kita sujud, terkadang terbesit untuk kita mengucapkan atau berdoa, Allahumma inni as'aluka jannatakal firdaus ala'ala, ya Allah aku meminta kepadamu surga firdaus yang tertinggi. Kita terkadang atau sering mengucapkan hal seperti itu. Maka tidak semata-mata doanya saja, tapi harus ada usaha. Dan inilah hakikatut tawakul fi al-umuri diniyah, tawakal dalam urusan-urusan agama. Dan yang seperti ini dipraktekan oleh orang-orang as-siddiqin. Orang-orang yang betul-betul sampai pada tingkatan as-siddiqin. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Maka pada ucapan Rasulullah SAW, ihris ala mayanfa'uk, semangatlah pada perkara-perkara yang memberikan manfaat kepadamu, terkandung di dalamnya perintah untuk berikhtiar. Kemudian yang berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasta'in billah, dan beristianahlah, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita melakukan usaha, upaya untuk kemaslahatan kita, baik dalam urusan agama kita, lebih dalam urusan dunia kita, ma'isyah kita, rizki kita, kita menghidupi keluarga misalnya, atau dalam masalah ad-diniyah, lebih-lebih lagi dalam masalah agama akhirat kita. Maka tidak semata-mata kita berupaya, kita melakukan hal-hal yang dapat mengantarkan kepada hal tersebut. Jangan lupa wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semata-mata seorang itu ya'tamid ala quwwati, ya'tamid ala zaka'i, ya'tamid ala qudrati. Dia tidak semata-mata berpangku tangan, berserah diri kepada kekuatannya, kecerdasannya, kemampuannya. Tidak. Dia semata-mata menggunakan apa yang dia miliki untuk mencapai apa yang dia inginkan dari sebuah kemaslahatan. Namun dia yang namanya seorang muslim sejati, seorang yang mutawakkilun ala Allah, tidak bergantung dengan usahanya, tidak bergantung dengan kemampuannya, tidak bergantung dengan jerih payahnya, tidak. Dia bergantungnya kepada Allah. Di antaranya adalah dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wasta'in billah. Maka pada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya terdapat perintah untuk beriktimad Allah Subhanahu wa taala. Perintah bahkan wajibnya untuk seorang itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bergantung kepada kemampuannya. Nah, sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allaqa bi syai'in wukila ilaihi." Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka segala macam urusannya diserahkan kepada tempat dia bergantung. Ketika seorang itu bergantungnya kepada Allah, disertai dengan melaksanakan sebab, ikhtiar, usaha, semampu yang dia bisa, maka urusannya akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menyelesaikannya. Allah yang akan menolong dan membantunya. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menolongnya, maka tidak akan mungkin gagal. Tidak akan mungkin rugi. Namun ketika seorang itu bergantungnya kepada kemampuan dirinya, kecerdasannya, usahanya, kepandaiannya, jerih payahnya, maka segala macam urusannya itu akan diserahkan kepada kemampuan dirinya saja dan Allah tidak akan bantu. Sebagaimana kata Rasul tadi, man ta'allaqa bisyai'in ugila ilaih. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka urusannya akan diserahkan kepada tempat dia bergantung tadi. Nah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, wala ta'jizan, dan janganlah kalian merasa lemah. Al-ajiz di sini yang dimaksud sebagaimana kata para ulama adalah al-kasal, malas. Bukan al-ajiz, yang dimaksud di sini adalah adamul qudrah, tidak mampu, bukan. Karena seorang yang ajiz dengan makna adamul qudrah, tidak mampu, itu diberikan udzur. Sebagaimana kata Allah subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Artinya sesuatu yang di luar kemampuannya dia tidak mampu, diberikan udzur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemasalan seorang sholat yang asalnya diperintahkan berdiri dalam sholat-sholat yang sifatnya fardhu. Salawatul khams diperintahkan untuk berdiri. Waqumu lillahi qanitin. Tapi ketika seorang itu tidak mampu karena misalnya mohon maaf dia cacat atau habis jatuh sakit tidak bisa berdiri atau terkena penyakit yang menyebabkan dia tidak bisa duduk lama-lama, tidak bisa berdiri lama-lama, maka yang seperti ini ma'dzur. Sehingga al-ajiz ini, wala ta'jizan, janganlah engkau merasa ajiz, merasa lemah. Di sini maksudnya bukan, janganlah kita itu tidak mampu. Karena seorang yang tidak mampu itu diberikan udzur. Tapi yang dimaksud di sini adalah al-kasal, adalah malas. Kita dilarang di dalam Islam untuk malas. Tidak mau berusaha. Dan itu sifatnya umum, malas dalam urusan dunia kita, maisyah kita misalnya. Atau dalam masalah diniyah kita lebih-lebih lagi. Nah, masalah diniyah kita, masalah agama kita, jangan malas. Nah, diperintahkan untuk thalabul ilmi, jangan malas. Diperintahkan untuk semangat di dalam ibadah, melaksanakan as-salawatul khams, jangan malas. Diperintahkan untuk berjamaah, jangan malas. Nah, diperintahkan untuk perintah-perintah yang lain, jangan malas. Nah, ini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala ta'jizan. Nah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa in asabaka syai', namun apabila menimpamu satu hal. Artinya, ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kemudian kita juga telah beriktimad Allah, bertawakal, minta tolong kepada Allah. Namun, menimpa kepada kita satu hal. Sesuatu yang itu sifatnya musibah, tidak sesuai keinginan kita. Kita berusaha, berikhtiar, juga berdoa, diiringi dengan doa. Tapi ternyata, ditimpa musibah. Misal tadi, misal dia sudah berusaha untuk mencari ma'isyah, dia mencari pekerjaan yang halal, dia melihat, oh di sini sepertinya mencukupi. Kemudian dia belajar, mempelajari, dia bermusyawarah, dia melihat, dia menyusun. Dia juga banyak-banyak berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkanlah. Tapi ternyata hasilnya beda. Musibah. Ternyata ketika dia mulai berjalan, bangkrut, gulung tikar, atau terkena musibah, kebakaran misalnya, dicolong, dicuri, dan misalnya. Maka kata Rasulullah SAW, kalau terjadi hal-hal yang seperti ini, sudah berusaha berdoa, tapi hasilnya tidak sesuai keinginan menurut kita, fala taqul, maka janganlah sekali-kali kita mengucapkan. Engkau mengucapkan, lau anni fa'altu kada, lakana kada wa kada. Duhai seandainya, saya melakukan hal demikian, maka tentunya yang terjadi adalah ini dan ini. Ya, ini mengandai-ngandai. Duh, sekiranya saya usahanya bukan di sini. Duh, seandainya saya enggak menanamkan modal kepada si fulan. Duh, seandainya saya naruh uangnya lebih rapat lagi, padahal ya betul-betul sudah dikunci, sudah ikhtiar semaksimal mungkin. Duh, seandainya uang tadi saya bawa ke masjid misalnya, enggak masukkan loker, padahal sudah dikunci, tapi dibobol misalnya. Dibobol, betul-betul malingnya nekat misalnya, betul-betul dibobol. Padahal dia sudah berusaha dikunci, disimpan di tempat yang enggak kelihatan. Ternyata ya tetap kelihatan sama orang maling misalnya. Padahal kecolongan juga. Maka tidak boleh kita mengandai-ngandai, duhai seadanya uangnya tadi saya bawa aja ke masjid misalnya. Maka tentunya enggak akan kecolongan, enggak akan beginian gitu. Enggak boleh. Ucapan-ucapan yang seperti ini tidak boleh, kata Rasulullah SAW. Namun ketika menimpa satu perkara yang bersifat musibah, kata Rasulullah SAW, ucapan yang disyariatkan adalah walakin kun. Namun ucapkanlah qadarullah wa masya'a fa'al. Qadarullah wa masya'a fa'al. Ini adalah takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa masya'a fa'al. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, pasti Allah akan kerjakan, Allah laksanakan. Dan ucapan ini adalah ucapan yang menunjukkan berserah dirinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrahnya seorang dan bersabarnya seorang terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapatkan musibah, dia mengucapkan qadarullah. Ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak protes. Sudah ketentuan dari Allah. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah kehendaki, pasti Allah lakukan, dan telah terjadi, berarti itu memang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti akan terjadi, memang takdirnya kecolongan misalnya, dibobol rumahnya. Kecolongan demikian dan demikian. Maka, ya itu memang sudah takdir. Enggak boleh kita misalnya, wah, seandainya saya enggak safar, seandainya saya enggak mendatangi undangan ini, rumah saya tentunya enggak dibobol. Kalau rumah saya itu saya tunggoni, padahal memang sudah dikunci, rapet. Tapi ternyata masih saja ketahuan, oh ini pemilik rumahnya enggak ada, dibobol rumahnya. Dihabisi harta-hartanya. Maka enggak boleh mengucapkan, aduh seandainya saya enggak pergi, aduh seandainya saya ini dan itu. Nah. Tapi dia mengucapkan, qadarullah wa masya'a fa'al. Ini adalah takdir Allah. Dia sabar. Wa masya'a fa'al. Nah. Karena kata Rasulullah SAW, ucapan-ucapan seandainya seperti ini, kata Rasul, fa'inna law taftahu amala syaitan. Karena ucapan law, seandainya, itu membuka amalan-amalan syaitan. Naam. Yani, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, maksud ucapan law, seandainya itu membuka amalan-amalan syaitan, yani membuka kesempatan untuk syaitan melemparkan kepada Bani Adam, pada kalbunya, pada kalbu Bani Adam, sikap al-hasrah, wal-nadam, wal-huzn. Sedih, kecewa terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa Jawa ini gelo. Karena kalau seorang itu nurut, ya jane. Aduh seandainya. Makanya seperti ini ucapan-ucapan yang secara tidak sadar, bukannya seorang itu makin lega, tambah gelo bahasa Jawanya. Orang itu makin tambah gelo, makin berat untuk menerima ketentuan yang ada. Tapi kalau dia mengucapkannya, sudahlah qadarullah wa masya'a fa'al. Atau mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dia menerima sabar. Sudah ya ribo dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Maka asyahid dari hadis ini yang berkaitan dengan al-bab, sangat jelas di mana Rasulullah SAW di sini melarang untuk kita ketika terjadi satu musibah yang tidak mengenakkan kita, mengucapkan ucapan lau, seandainya. Yang dimaksud dengannya adalah membuka pintu-pintu syaitan. Yakni menjadikan kita semakin sedih, semakin, bahasa Jawanya mohon maaf, gelo, semakin gak karuan. Karena yang wajib bagi seorang hamba untuk berusaha menerima selapang dada mungkin takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disyariatkan, bahkan disyariatkan untuk kita ketika ditimpa musibah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Oleh karena itu, di antara ucapan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang itu sedang dalam kondisi tidak enak, dalam kondisi tidak lapang, ketika ditanya makhluk, alhamdulillah ala kulli hal. Ini adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau kondisinya sedang tidak enak. Ucapan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi saya. Artinya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mau pas lapang alhamdulillah, mau pas keadaannya lagi sempit ya alhamdulillah. Naam, dan ini mengucapkan adalah di antara hal yang menunjukkan syukurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap kondisi. Wallahu taala a'lam bishawab. Dan dengan ini alhamdulillah kita selesai dari pembahasan bab majaa filau. Adapun bab setelahnya kita akan bahas di pertemuan depan bi'inillahi tabaraka taala. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.